Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salawat untukmu dihaturkan, diucapkan setulus jiwa dipersembahkan padamu. Ya Nabi.